Tunggu sayang, jangan pesan dulu. Kita amati di sini sampai kertas notanya habis. Baik. Ya sudah kehabisan nota. Mari kita pesan.